Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita membaca kumpulan hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum ibadah dari kitab Umdatul Ahkam, dan kita masih dalam bab Al-Haid, bab yang akan membahas permasalahan seputar wanita terkait dengan haid atau menstruasi atau datang bulan. Karena di dalam permasalahan haid ada kaitan secara langsung dalam hubungannya dengan ibadah yang dia lakukan. Artinya ketika datang masa haidnya, wanita dilarang untuk melakukan sholat dan melakukan asyam ataupun ibadah yang lainnya. Juga yang ada juga kaitannya dengan babul haid yang hampir mirip kondisinya dengan haid adalah wanita yang tertimpa istihadhah. Istihadhah barakallahu fikum adalah darah yang keluar dari rahim wanita disebabkan karena ada urat nadi yang pecah atau yang terluka sehingga mengucurkan darah. 6. Keluar melalui farjil mar'ah yang hampir mirip hukumnya atau hampir mirip bentuknya dengan haid. Maka dari itu setiap wanita wajib untuk mengetahuinya. Wajib bagi dia untuk mengetahui bagaimana mensikapi ketika dia tertimpa istihadhah, khususnya di masa-masa haidnya. Maka dari itu kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebelum kita memasuki hadis yang berikutnya dalam kitab Umdatul Ahkam, bahwa kondisi wanita yang tertimpa istihadhah, bagaimana cara membedakan antara istihadhah, yaitu darah yang keluar bukan darah haid, dengan darah haid. Ada tiga keadaan, ada tiga cara bagaimana membedakan, bagaimana menyimpulkan, menilai bahwasanya ini darah haid atau darah istihadhah. Yang pertama, adalah mengikuti siklus bulanan yang ada pada dirinya, pada diri wanita tersebut. Artinya, ketika darah istihadhah itu terus keluar, sebulan, dua bulan, tiga bulan, bagaimana wanita tadi mengetahui ini darah haid apa istihadhah? Cara yang pertama, mengikuti siklus rutin bulanan. Kalau dia rutin bulanannya itu di awal bulan, maka ketika masuk awal bulan, yang mana dia terbiasa ketika itu datang bulan, maka dia hukumi bahwa dia ketika itu datang bulan. Ya, sampai berakhir masa haidnya yang itu sudah menjadi rutinitas dia setiap bulannya. Maka selama itulah ia hukumi kondisi dia itu sebagai wanita yang mens atau haid. Tidak boleh bagi dia melakukan sholat, tidak boleh bagi dia untuk melakukan puasa yang wajib, ya, ataupun yang sunnah, dilarang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Hendaknya engkau, ya, berdiam selama, barakallahu fikum, engkau ditimpa atau tertahan dengan haidmu. Hendaknya engkau tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, selama engkau tertahan oleh haidmu, rutin. Kemudian setelah itu selesai, siklus haidmu itu tadi, hendaknya engkau mandi, lalu kemudian sholatlah. Di sini ada perintah untuk mengikuti siklus tadi. Ya. Atau yang kedua, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kepada Fatimah binti Abi Jahsyin. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, qala innama dzalika irqun wa laisa bihaidhin. Darah yang keluar, ya, yang keluar tadi merupakan irqun, yakni urat yang terputus atau yang terluka, bukan haid. Nah, fa idza aqbalat haidatuki fad'i shalah. Ketika engkau tertimpa haid, artinya datang masa haid, maka hendaknya engkau tinggalkan salat. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan at-tamyiz, yakni membedakan jenis darahnya. Karena darah haid itu adalah darah yang ma'rufah, darah yang dikenal bentuknya, jenisnya, warnanya merah kehitam-hitaman atau kecoklatan, kemudian berlendir, ya, kental, dan aromanya tidak enak. Itu darah. Adapun yang tidak seperti itu jenisnya, maka dia dihukumi dengan darah istihadhah. Nah, sehingga cara yang kedua ini, si wanita tersebut mengecek, ya, barakallahu fikum, dicek apakah ini istihadhah atau haid, khususnya ketika itu memang mungkin siklusnya enggak rutin, ya, kadang di awal bulan itu haid, kadang bulan berikutnya di akhir bulan, dia tidak bisa menetapkan, apalagi kalau mungkin dia stres, ya, kadang-kadang enggak haid dua bulan. Maka cara membedakannya adalah dengan jenis darahnya, dilihat. Ini cara yang kedua. Berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Jahsh, idza kana damul haidhi fa innahu aswad yu'raf jika itu merupakan darah haid, bahwa darah haid itu aswad, hitam, kehitaman. Yu'raf, dikenal. Fa'amsiki anis salah. Fa'idha kanal akhar fatawabda'i wasalli. Nah, jika terlihat seperti itu jenis darahnya, maka hendaknya engkau tidak sholat. Jika itu telah usai, maka hendaknya engkau segera berwudu, lalu kemudian sholatlah. Nah, yang ketiga, barakallahu fikum, adalah dengan mengetahui idza lam yakun laha 'ada ta'rifuha wa la sifatan tumayyizu bihal haid min ghairihi, jika dia tidak bisa mengetahui melalui siklus rutinnya, atau juga dia tidak mampu untuk membedakan jenis-jenis darahnya, tidak mampu, barakallahu fikum, gak bisa membedakan, maka cara yang ketiga adalah fa innaha tajlis ghalibul haid sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahr, maka yang ditempuh adalah ia menggunakan keumuman wanita ketika mengalami haid. Nah, menggunakan keumuman adah wanita bisa 6 hari, 7 hari dalam setiap bulannya. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin au 'adatu ghalibin nisa. Dikarenakan waktu 6 hari, 7 hari itu keumuman wanita mengalami mens. Nah, dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh al-Imam barakallahu fikum Ahmad bin Hanbal, wal-Imam Abu Dawud, wal-Imam Ibnu Majah, al-Imam An-Nasa'i, dan juga al-Imam Tirmidzi, yang disebut dengan al-Khamsa, disahihkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hamnah binti Jahsh, innama hiya rukdatun minasyaitan. Sesungguhnya istihadah itu merupakan tendangan dari syaitan. Fatahayyidi sittata ayyamin aw sabata ayyamin thumma ihtasili. Maka hendaknya engkau jalani masa haid 6 hari atau 7 hari kemudian mandilah. Fa idastafa'at fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Ini ada keterangannya di sini. Jika telah usai, ya, 6 hari telah selesai atau 7 hari selesai tadi, sholatlah sebanyak 24. Berapa? 24. Au thalathata wa ishrin. Kau sholat selama 23. Jika itu memang haidnya 7 hari. Ya. Lalu berpuasalah dan sholatlah jika itu puasa wajib. Karena sesungguhnya hal tersebut cukup bagi engkau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita keumuman ketika haid. Barakallahu fikum. Tiga cara ini untuk membedakan darah istihadah, ya, dengan darah haid, kapan itu masa haid dan kapan belum masuk waktu haid. Dan ini penting ini, ya, khususnya bagi wanita-wanita kita, istri kita, atau putra atau putri-putri kita. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wal hasil mimma sabaq, dan kesimpulan dari apa yang telah jelas sebelumnya, Naam, annal mu'tada taruddu ila 'adatiha. Bahwasanya wanita yang pertama membedakannya dengan adat. Yang kedua, al-mumayyizah, membedakan jenis darahnya. Yang ketiga, al-faqidah, yaitu menjalani masa haid karena kebiasaan. Menjalani masa haid dengan kebiasaan wanita-wanita keumumannya. Barakallahu fiikum. Kemudian, setelah wanita itu selesai dari istihadahnya, selesai istihadah, darah sudah berhenti dari istihadah. Nah, atau darah masih keluar, apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh di sini, yajibu 'alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-muqtabarah. Hendaknya ia mandi ketika selesai masa haidnya. Yani seperti biasa yang dilakukan oleh para wanita, selesai masa haidnya dia mandi. Ya, mandi janabah, seperti mandinya janabah. Yang kedua, taghsil farjaha, mencuci tempat keluarnya istihadah tadi. Dicuci, bersih. Li izalati 'alaihi minal kharij inda kulli salatin. Wa taj'al fil makhraj qitnan. Wa nahwahu yamna'ul kharij wa tashuddu 'alaiha ma yumsikuhu 'anis suqut. Thumma tatawadda inda dukhuli waqti kulli salatin. Ala qaulin, di sini Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah menyatakan, setelah dibersihkan darah istihadah dari tempat keluarnya tadi, beliau menyatakan inda kulli salatin, setiap akan melakukan salat. Ya, beliau memegang yang ini. Dan menjadikan atau dan dia menjadikan tempat keluarnya tersebut penutup. Kitnan, semacam kapas atau yang semisalnya, yang akan menghalangi dan menutup, barakallahu fikum, darah itu terus keluar, ya, atau terjatuh, ya, mengalir jatuh. Nah, barakallahu fikum, dari tempatnya tadi. Artinya dikasih pembalut atau yang semisalnya, agar apa? Darah itu tertahan, tidak terceceh. Kata Syekh hafizahullah, "Tsumma tatawaddau inda dukhuli waqti kulli salatin." Ini yang ditanyakan kemarin, apakah perlu berwudu setiap kali akan melakukan sholat, ataukah cukup wudu yang sebelumnya jika memang dia tidak batal. Maka dijelaskan oleh para ulama hal ini. Barakallahu fikum. Ada sebuah hadis, ya, termasuk juga hadis yang kita baca di sini. Di situ dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah bersabda, "Tada'us salata ayyama aqra'iha tsumma taghtasilu wa tatawaddau 'inda kulli salatin." Hendaknya engkau tinggalkan sholat, ya, di hari-hari engkau haid. Tinggalkan sholat di hari-hari engkau haid, yakni ketika engkau masih istihadah. Kemudian setelah masa haidnya selesai, hendaknya engkau mandi, berwudu setiap kali masuk waktu sholat. Artinya setiap kali akan menunaikan sholat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Barakallahu fikum, terkait dengan apakah wajib bagi seorang istihadhah ketika akan melakukan salat itu untuk mandi atau berwudu setiap kali akan melakukan salat, telah kita jelaskan pada hadis yang ke-40, yaitu hadis Ummu Habibah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau atau memerintahkan kepada beliau untuk mandi ketika apa? Ketika akan melakukan salat. Fakanat taghtasilu likulli salatin. Lalu kemudian Ummu Habibah mengambil istihad, dia mandi setelah mandi setiap kali akan menunaikan salat. Yani istihadhah terhenti. Haid terhenti, tapi istihadhah terus. Maka ketika haid terhenti, wajib baginya untuk mandi. Ya. Tapi istihadhah dia terus tertimpa itu, darah terus keluar. Ummu Habibah radhiyallahu anha mengambil pendapat beristihad dengan ucapan Rasul tadi, beliau mandi setiap kali akan melakukan salat. Rasulullah tidak memerintahkan. Yang diperintahkan Rasul ketika selesai haid mandi. Ya. Tambahan bahwa dia harus mandi setiap kali akan melakukan salat atau berwudu setiap kali akan melakukan salat, pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Selain dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Muslim rahimahullah tidak menyebutkan riwayat wa tawaddai inda kulli wudu'a inda kulli salati. Tidak disebutkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Karena dalam riwayat ini ada kelemahan. Dalam riwayat memerintahkan berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita yang istihadhah, itu ada kelemahan. Barakallahu fikum. Sehingga berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita istihadhah tidak wajib. Ya, dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum berwudu setiap kali akan sholat bagi wanita istihadhah hanyalah sebatas mustahab. Apa itu mustahab? Sunnah, disukai. Kalau dia bisa berwudu setiap kali akan melakukan sholat, itu lebih baik. Tapi kalau andai kata dia tidak berwudu, ya, karena dia belum batal, karena istihadhah itu bukan pembatal wudu. Sekali lagi, istihadhah itu bukan pembatal wudu. Sehingga ketika dia mencukupkan wudu dengan yang sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk melakukan sholat. Jika dia ingin membersihkan diri lalu kemudian berwudu lagi akan melakukan sholat, maka dipersilahkan dan itu mustahab. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-hadithul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41. Dan ini adalah hadis yang ketiga dalam urutan bab al-haid. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu aku mandi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari bejana atau dari satu wadah. Nah, maksudnya min ina'in wahid adalah dari satu wadah dan bersama-sama mengambil dari wadah tersebut. Nah, kilana junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana a'idun. Dan kami serta Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dan Aisyah dan Rasulullah ketika itu sama-sama dalam keadaan junub. Ya. Dan dahulu aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakai kain penutup. Fayubashiruni wa ana haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yubashiruni mubasyarah. Mubasyarah yakni mula masah bersentuhan dunal jima. Ya, bersentuhan tanpa jima. Artinya dalam bahasa kita mencumbu dengan ditutupi kain. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Faghsiluhu wa ana haidun. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya ya ke jendela rumah Aisyah radhiyallahu anha, karena rumah Rasulullah menempel masjid. Mengeluarkan kepalanya dalam keadaan Rasulullah mu'takif, yakni sedang beriktikaf. Lalu Aisyah mencuci rambut beliau, mencuci kepala beliau. Wa ana haidun, dalam keadaan kata Aisyah aku sedang tertimpa haid, sedang datang bulan. Barakallahu fikum. Cerita Aisyah yang seperti ini bukan hanya sebatas kisah saja, tapi di sini ada hukum, ya, hukum dalam permasalahan fitih ibadah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah, istamala hadal hadithu ala thalathi masail. Hadis ini mengandung 3 permasalahan. Al-ula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa zawjatuhu kana yaghtasilani minal janaba min ina'in wahid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya kedua-duanya dahulu, ya, yakni ikhtisal minal janaba, ikhtasala minal janaba, paham ya, ikhtasala ya, karena sebutkan di sini, karena di sini banyak nama. Ikhtasala minal janabah min ina'in wahid, dari satu wadah. Maksudnya dari satu wadah di sini, li'annal ma' tahirun la yadurruhu gharful junubi minhu. Nah, dikarenakan air tetap dalam keadaan suci, tidak rusak lantaran gharful janabah, yakni cidukan dari gharful junub minhu, cidukan dari orang yang sedang junub, tidak merusak kesucian air tersebut. Artinya mandi dalam satu wadah di sini adalah apa? Sama-sama menciduk dalam satu wadah tersebut. Iqtasala minhu berbeda dengan iqtasala fihi. Kalau fihi masuk ke dalamnya. Kalau minhu apa? Mandi dari air tersebut. Barakallahu fikum. Qala idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhaliha fil ina. Dengan syarat, ya, air tersebut tidak terus atau rusak ketika apa? Ketika dia telah mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi, ke dalam wadah. Kita masih ingat hadis Humran Maula Uthman, salah seorang budak yang dimerdekakan oleh Uthman bin Affan, ketika beliau melihat sahabat Uthman bin Affan mempraktekkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara wudunya Rasul alaihi salatu wasallam? Nah, kata Uthman bin Affan, fada'a bi ina'in. Ya. Rasulullah meminta ina, bejana, wadah. Bisa ember, bisa baskom, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan, ya, menuangkan inak tersebut ke kedua tangannya, mencucinya tiga kali. Ini kalau kita berwudu dengan wadah. Jadi kalau ini wadahnya, ya, dituangkan dulu, ya, dicuci tiga kali, tuangkan lagi, paham ya? Gak langsung gini, datang ngelihat air kayak kolam gitu, itu ana lihat di masjid-masjid umum yang pakai ini apa bak besar itu, karena mereka meyakini wudu itu harus dua kulah, yakni dua kantong besar. Nah, wah itu luar biasa itu. Langsung dimasukkan. Nah, kalau dari bejana, kalau dari pancuran sudah nggak perlu lagi tuang, karena dia sudah apa, mengalir. Tapi kalau dari bejana, gayung atau cidu atau ember dan yang lainnya dicuci dulu, ya, tiga kali. Di sini dijelaskan, idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima fil ina. Dengan syarat di sini kedua tangan yang dia masukkan ke dalam wadah tadi sudah dicuci sebelum ia masukkan ke bejana. Nah, di sini ada dalil barakallahu fikum bahwasanya air itu tetap suci. Ya, air tetap suci dengan cidukan dari orang lain dalam keadaan junub. Kadang-kadang sehingga enggak ada istilah air apa? Musta'mal. Air yang tetesan dari orang berwudu itu enggak bisa dipakai. Enggak bisa. Ya. Barakallahu. Kemudian yang kedua, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ayu syarri'a li ummatihi fil qurbi minal haid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan syariat kepada umatnya untuk mendekat kepada wanita yang haid. Nah, makan apa itu? Makan kambing. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha wa la yubaji'unaha. Setelah masa jahiliyah yang dilakukan oleh kaum Yahudi, mereka tidak mengumpulkan atau tidak mengajak wanita-wanita mereka yang sedang haid makan bersama, tinggal bersama, berkumpul bersama. Tapi apa? Dijauhkan mereka dari barakallahu fikum keluarganya. Diletakkan di tempat tersendiri, di situ dia tidak boleh berkumpul dengan keluarganya. Makan pun disediakan sendiri dia. Enggak boleh berkumpul dengan manusia ketika masa haidnya belum selesai. Ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah, ya, di waktu itu. Ketika datang agama Islam, maka kebiasaan itu dihilangkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan syariat ini kepada umatnya. bahwa boleh bermuamalah, berinteraksi secara langsung kepada wanita atau istrinya yang sedang datang bulan. Buktinya apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyatakan Aisyah radhiyallahu anha, "Fakana ya'muruni fa'attaziru." Dahulu Rasulullah memerintahkan aku untuk menutupi kain. "Fayubashiruni wa ana haid." Lalu Rasulullah mulamasah, mubasyarah, bersentuhan, bercumbu dengan istrinya dalam keadaan istrinya tersebut sedang datang bulan. Ya. Jadi tidak kemudian dikucilkan ya mereka. Sehingga di masa jahiliyah mereka dikucilkan, diletakkan di tempat tersendiri yang umum. Di situ dia tidak mandi, tidak ini, tidak bersuci, sehingga keluar dalam keadaan baunya busuk. Itu perlakuan mereka terhadap para wanita-wanita mereka. Sehingga wanita di masa itu tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Tidak mendapatkan warisan, bahwa wanita dianggap sebagai barang dagangan yang bebas diperjualbelikan. Ketika datang Islam, maka Islam memuliakan wanita. Diletakkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum seputar mereka seperti laki-laki. Tidak dibedakan. Penjelasan. Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kondisi wanita yang tertimpa haid. Katakan kepada mereka, haid itu adzan, kotoran. Fa'tazilun nisaa'a, hendaknya engkau menjauhkan dirimu dari wanita yang tertimpa haid. Maksudnya i'tazalan nisaa', yakni tidak menjimainya, tidak menggaulinya. Itu maksudnya, bukan i'tizala kemudian dikucilkan dia dari manusia. Ini maksud dari ayat tersebut. Fakana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyah at-tattazira fayubashiruha bimadunal jima' wa hiya haid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk menggunakan kain penutup ittizar, ya, yakni yalbis al-ijar, ya, menggunakan kain penutup. Lalu kemudian Rasulullah yubashiruha mubasyarah dunal jima' wa hiya haid, dalam keadaan dia sedang haid, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Walaupun kadang-kadang mungkin sensitif ketika wanita itu sedang datang bulan, ya, pinginnya marah dan yang lainnya, ya, kita pandai-pandai memperhatikan mereka. Barakallahu fikum. Jinak-jinak merpati, ya. Kadang-kadang menjauh, tapi ketika dijauhi mendekat dia. Maka suami harus pandai-pandai membahagiakan istri-istri mereka. Wasalita annal haidha la tadkhulul masjida li alla talawwathahu. Bahwasanya wanita yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Kenapa? Agar tidak mengotorinya. Ini illahnya. Agar tidak mengotori masjid tersebut. Artinya dengan darah haid. Di sini ada mafhum mukhalafah. Kalau dia mampu untuk menjaga masjid tersebut dari kotoran haidnya, maka silakan. Barakallahu fiik. Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan bolehkah wanita yang sedang haid berdiam diri di masjid. ya. Apakah bagi mereka ada larangan untuk berdiam diri di masjid? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah berpendapat boleh bagi mereka untuk berdiam diri di masjid, khususnya untuk menimba ilmu agama, ya, dan yang lainnya, dengan apa? Menjaga agar tidak tercecer ke masjid. Boleh. Adapun penjelasan dari hadis ini, bahwasanya Rasulullah tidak keluar apa mengarahkan kepalanya, bukan Aisyah yang masuk ke dalam masjid, itu sebatas apa? Karena Rasulullah ketika itu sedang beriktikaf. Nah, barakallahu fikum. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها في بيتها رأسه. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepada Aisyah kepalanya. Wa huwa fil masjid fatamsiluhu, dalam keadaan Nabi ketika itu masih di masjid, lalu Aisyah kemudian mencuci kepalanya. Mimma yadullu ala anna qurbal haid la mani'a minhu limithli hadhil a'mal wa qad syaraha tawassu'atan ba'da harajil yahud. Di sini menunjukkan bahwa mendekati wanita yang sedang datang bulan tidak terlarang darinya, semisal perbuatan-perbuatan yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat, ya, yang memperluas, mempermudah setelah Yahudi mempersempitkannya. Ya, datang syariat ini memudahkan perkara-perkara yang tadi setelah Yahudi, ya, sebelumnya mempersempit. Nah, gerakan atau mempersempit peluang bagi wanita yang haid untuk mendekati suami. Wallahu a'lam bissawab. Di dalam hadis ini, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jawazu ihtisalil junubaini min ina'in wahid, bolehnya, kebolehan dua orang yang sedang janabah mandi dari satu wadah. Boleh. Yang kedua, jawazu mubasyaratil haid fi madunal farji, bolehnya bercumbu dengan wanita yang haid dunal farj, menghindari farjnya, ya, yakni dengan menutupinya dengan kain atau yang semisalnya. Wa anna badanaha tahirun lam tahullu fihi najasah bihaidhiha, bahwasanya badannya tetap suci. Nah, selama tidak melekat padanya najis dari haidnya. Ya. Selama tidak ada yang melekat, tercecer dari darah haidnya, maka badannya tersebut tetap suci, tidak ternajisi. Nah, barakallahu fiikum, sehingga boleh menyentuhnya. Qala ats-tsalits istihbabu libsiha al-izar waqtal mubasyarah, disukainya mengenakan kain penutup ketika akan mubasyarah dengannya, Nah, dalam rangka apa? Ihtiyaton. Dalam rangka ihtiyaton, jaga-jaga biar tidak kebablasan. Ya. Nah. Ar-rabi' ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuqu' fil muharram. Mengambil sebab-sebab yang dengannya tercegah dari seorang terjatuh kepada perkara yang haram. Artinya mengambil sebab-sebab yang di sana seorang bisa terhalangi dari terjatuhnya kepada perkara yang haram, itu disyariatkan. Contohnya apa? Itu tadi, menggunakan penutup bagi kita yang ingin mubasyarah, bercumbu dengan wanita yang sedang haid tadi, atau istri kita yang sedang haid. Jaga-jaga. Kenapa? Haram bagi seorang untuk menggaul istrinya dalam keadaan haid. Maka menggunakan sebab-sebab untuk menghalangi dia terjatuh ke dalam kemaksiatan tadi, itu disyariatkan. Disebut dalam syariat ini saddud dzari'ah, menutup celah-celah. Seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang larangan berzina. Di situ yang dilarang bukan zinanya, tapi mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Artinya perkara-perkara yang akan mendekatkan kepada perzinahan itu dilarang. Contohnya apa? Contohnya saling ikhtilat, berkhulwat, berduaan tanpa mahram, langsung bermuamalah secara langsung kepada dia. Nah, kalau dalam istilah sekarang acara tidak boleh. Kalau islami ada acara islami, kayak gampangnya ngasih label islami kemudian boleh gitu. Enggak boleh, walaupun dilabeli islami 5 kali. Ya, enggak boleh. Nah, tetap haram hukumnya. Islami itu gimana sih? Yang islami itu ke masjid bareng, ke pengajian bareng. Ini enggak islami ini. Ya. Yahudi. Ya. Dibuat larang akhirnya berkelit. Nah. Baik tuh ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang faedah-faedah berikutnya, dan mungkin ada khilaf di antara para ulama terkait hukum-hukum dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.